Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenal beberapa perilaku masail jahiliyah. Dan sebagaimana tadi telah disebutkan, insyaallah kita masuk pada poin yang keempat. Gitu ya, Pinyar ya? Iya, Ustaz. Terakhir, poin yang ketiga apa kemarin? Orang jahiliyah merasa bangga dan merasa mulia kalau menyelisihi pemimpin dan tidak taat kepadanya, Ustaz. Iya. Dan merasa hina serta rendah kalau taat dan patuh kepada penguasa ataupun pemimpin, Ustaz. Iya. Betul. Iya. Sampai itu kemarin ya? Iya, Ustaz. Terkait dengan ketaatan kepada penguasa kaum muslimin. Ya. Dan ini termasuk salah satu prinsip yang harus dipahami bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka orang yang mendengar dan taat di dalam hal yang ma'ruf terhadap penguasanya. Ya. Sehingga para hadirin, para pendengar sekalian, barakallahu fikum, kita lanjutkan poin yang keempat ya. Ar-Rabi'atu, yang keempat di antara masalah perilaku jahiliyah adalah inna dinahum mabniyun ala usulin a'zamaha at-taqlidu. Sesungguhnya agama orang jahiliyah itu dibangun di atas pokok-pokok, prinsip-prinsip a'zamaha, dan prinsip yang paling besar adalah at-taqlidu. Taqlid. Fahuwa al-qa'idatul kubra li jami'il kuffar. Dan taqlid itu kaidah terbesar. Kaidah terbesar bagi seluruh orang-orang kafir. Awalihim wa akhirihim. Orang kafir yang terdahulu, yang awal, ya, orang-orang kafir yang awal dan yang akhir. Orang kafir yang akhir, yang muncul di belakang, nanti juga dalilnya adalah takrib. Kama qala ta'ala, sebagaimana telah disebutkan hal itu oleh Allah Ta'ala di antaranya dalam Al-Qur'an qauluhu ta'ala surat Az-Zukhruf ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muqtadun. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang apa yang terjadi pada orang terdahulu. Demikianlah, tidak kami utus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Yang kami utus rasul tersebut fi qaryatin, di sebuah kampung. Ya. Min nadirin, yakni rasul yang memberikan peringatan, illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang memiliki harta, orang yang memiliki kemewahan dunia, mereka berkata, inna wajadna aba'ana 'ala ummah, sesungguhnya kami mendapatkan bapak-bapak kami itu di atas agama. Ya. Wa inna 'ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami di atas peninggalan agama mereka itu mengikuti. Ya. Ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan bahwa di antara prinsip orang jahiliyah dahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diingatkan oleh Allah Ta'ala tentang hal tersebut. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Maka sesungguhnya saya kembali ingatkan, di antara perilaku agama orang jahiliyah ialah membangun agama mereka dengan prinsip taklid. Apa itu taklid? Ya. Taklid diterangkan oleh Syekh Shaleh Fauzan di dalam syarah jahiliyah, Masailu Jahiliyah, yaitu ayu qallida ba'duhum ba'da wa in kanal muqallad la yasluhu lil qudwah. Taklid adalah seorang mengikuti sebagian orang mengikuti sebagian, sekalipun orang yang diikuti tidak pantas untuk dijadikan contoh. Ya. Jadi dia mengikuti taklid, yakni adalah sikap sebagian orang yang menjadikan sebagian orang yang diikuti padahal tidak pantas untuk dijadikan contoh. Ini diantara makna taklid. Ya. Sehingga dengan kata lain, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, taklid adalah ittiba'u ma lam yakun bittiba'ihi hujjah wa lam yastanid ila ilmin wa qabulul qaul bi khairi dalil. Jadi mengikuti orang yang tidak pantas untuk diikuti, na'am, karena tidak di atas dalil, tidak bersandar dengan ilmu. Ya. Sehingga agama orang jahiliyah yang awal dan yang akhir itu adalah tadi, kami mendapatkan ajaran-ajaran yang sudah ada pada nenek moyang kami. Ya. Hal ini bisa dilihat di dalam banyak ayat. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana keadaan orang-orang terdahulu tadi dalam surat apa tadi? Surat Az-Zukhruf ayat 23. Allah katakan, "Wa kadzalika ma arsalna," dan tidaklah kami utus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad, fi qaryatin, di sebuah kampung, min nadirin, yang beri peringatan, illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang mewah. Mutrafuha ay ahlur rifahah wal mal, orang yang memiliki harta, memiliki kemewahan. Ya. Mereka mengatakan, membantah ucapan yang disampaikan oleh Rasul. Beda dengan orang yang lemah, orang yang fakir. Kebanyakan orang yang fakir itu memiliki sikap tawadhu, ya, menerima. Sehingga orang-orang terdahulu yang mereka itu menolak nasihat para Rasul adalah ternyata ashabul mal, mutrafuha. Mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami adalah umat yang sudah memiliki ajaran dari nenek moyang kami. Kami tidak butuh ajaran Rasul yang datang tadi. Sehingga mereka, barakallahu fikum, mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh nenek moyang mereka. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana pula disebutkan tentang kisah, ya, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika mengajak bapaknya untuk beribadah ikhlas kepada Allah, apa jawaban bapaknya? Kata bapaknya, wajadna aba'ana laha abidin. Al-Anbiya 53. Kata bapaknya Ibrahim alaihi salam ketika beliau mengajak untuk supaya mengikuti jalan Allah, beribadah ikhlas, tidak berbuat syirik, ya, kami dapatkan, kata bapaknya, bapak-bapak kami, laha abidin, kepada berhala-berhala inilah beribadah, mereka beribadah. Jadi Nabiullah Ibrahim ditolak nasihatnya dengan dalil apa tadi? Kami sudah mengikuti ajaran nenek moyang kami. Contoh kedua, Nabiullah Hud, ya, Nabi Hud. Sebelumnya Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh rasul pertama, ya. Supaya urut, rasul pertama ini. Ketika Nabi Nuh alaihi salam mendakwahkan tauhid, mengajak umatnya kembali kepada jalan Allah, Allah kisahkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 24. Faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumi. Maka berkatalah para tokoh-tokoh yang kafir dari kaumnya Nabi Nuh. Ma hadza illa basyarum mislukum. Tidak lain, Nuh ini manusia seperti kalian. Merendahkan, ya? Ya. Ya memang dia manusia, makan seperti manusia. Tapi dia Rasul Allah. Berarti manusia bukan sembarang manusia, tapi direndahkan oleh para pembesar kaumnya. Yuridu ayatafaddala alaikum. Nuh hanya ingin jadi orang yang diutamakan, diistimewakan oleh kalian. Begitu. Tuduhan jelek, ya? Ya. Nabi Nuh diangkat jadi Rasul itu bukan mengangkat dirinya sendiri, tapi Allah Ta'ala yang mengangkat. Begitu. Jadi kalau dia jadi orang istimewa, Allah Ta'ala yang mengangkat. Walau syaa Allah, kalau Allah berkehendak, la anzala malaika. Para tokoh-tokoh kaumnya Nabi Nuh mengatakan, kalau Allah berkehendak untuk mengutus utusannya untuk memberi nasihat, itu la anzala malaika. Pasti yang diturunkan itu malaikat, bukan Nuh. Padahal kalau diturunkan malaikat, mungkin mereka sulit mencontoh. Iya. Nah, ini alasan aja. Kalau Allah memang ingin menasehati kami, akan diturunkan orang yang istimewa, malaikat namanya, yang suci. Masa mi'na bihada, kata mereka. Kami tidak pernah mendengarkan ajaran-ajaran seperti ini. Fi aba'inal awwalin, pada nenek moyang kami yang awal, yang pertama dulu. Ya, nenek moyang kami dulu. Al-Mu'minun ayat 24. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam, betul. Taklid itu agama orang kafir awwalihim wa akhirihim. Kalau tadi Nabi Nuh dijawab oleh kaumnya, direndahkan martabatnya, dianggap sama kedudukannya sebagai manusia biasa, padahal dia utusan Allah. Ya. Yang keberapa? Ini diurutkan aja biar jelas. Nabi Nuh rasul pertama. Lah Nuh siapa? Hud. Nabi Hud juga sama. Ya. Ketika Nabi Hud mengajak kaumnya beribadah keikhlas kepada Allah, tidak berbuat syirik, apa kata kaumnya? Ajitana lina'budallaha wahdah wa nadara makana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Al-A'raf ayat 70. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, dan kaumnya pun menjawab, ajitana, apakah engkau hi Hud datang kepada kami membawa agama yang agar kami beribadah hanya kepada Allah? Kamu membawa agama yang melarang kami beribadah kepada selain Allah. Wa nadzara makana ya'budu aba'una, dan engkau datang membawa agama agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Begitu. Fa'tina bima ta'iduna, datangkan coba ya siksa Allah yang kamu janjikan, kamu ancam kepada kami kalau kami tidak mau beribadah kepadanya. Coba datangkan. In kunta minas shodiqin, jika engkau orang yang jujur. Para pendengar sekalian, Al-A'raf ayat 70. Ini juga sama, Allah Ta'ala menceritakan kaumnya Nabi Hud bersifat seperti sifatnya kaumnya Nabi Nuh. Menolak kebenaran karena sebab mereka sudah punya agama yang datang dari nenek moyang mereka. Ya, sudah berapa itu? Nabi siapa lagi? Soleh, Ustaz. Nabi Soleh, ya Nabi Soleh. Nabi Soleh juga dikisahkan oleh Allah dalam surat Hud ayat 62. Ketika Nabi Soleh mendakwahkan kaumnya untuk beribadah ikhlas kepada Allah, mengikuti jalan Allah Azza wa Jalla, apa yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Soleh? Ya Soleh, qad kunta fina marjuan qabla hadihi. Wahai Soleh, sungguh engkau di tengah-tengah kami orang yang bisa diharapkan, marjua, sebelum engkau mendakwahkan dakwah ini. Sebelum Nabi Soleh mengajak kaumnya beribadah ikhlas kepada Allah, meninggalkan sekutu tandingan bagi Allah, mereka mengatakan, qad kunta fina marjua qabla hadihi. Atanhana anabuda ma ya'budu aba'una. Perhatikan. Apakah engkau melarang kami? Kami beribadah dengan apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Sesungguhnya kami, kata kaumnya Nabi Soleh, ragu. Mimma tad'una, dengan apa yang kamu dakwahkan kepada kami, murib, meragukan. Dengan apa yang kamu dakwahkan kepada kami itu meragukan kami. Hud 62. Surat Hud 62. Jadi Nabi Soleh juga mendapatkan sikap sebagaimana sikap kaumnya Nabi Soleh dan Nabi Hud. Apa itu? Mengekor agama nenek moyang. Tanpa mengetahui apakah yang dilakukan itu benar atau salah. Pokoknya, kalau sudah pokoknya, ya, apa yang sudah ada ya tinggal diikuti aja. Dosa neko-neko. Ya, sudah ada aja yang sudah banyak yang mengikuti kok. Ya, ini adalah sikap-sikap kejahilian orang-orang jahiliyah dari zaman dulu. Contoh yang lain. diperbanyak contoh biar paham ya. Iya Ustaz. Begitu? Ya, enggak apa-apa. Mudah-mudahan jadi paham. Supaya kita jangan meniru penyakit. Meniru sebuah penyakit yang dimiliki kaum terdahulu dari kalangan orang-orang jahil. Mudah menolak kebenaran hanya sebab sekedar ngikuti kebiasaan nenek moyang. Walaupun nenek moyangnya sekalipun mengajak, diajak oleh setan masuk neraka sa'ir, pokoknya ikut saja. Celaka orang seperti ini. Ya, seperti yang Allah katakan dalam surat Luqman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila diperintahkan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir, sekalipun setan itu mengajak mereka masuk ke dalam neraka sa'ir. Masya Allah. Surat Luqman ayat 21. Kalau setan mengajak kepada neraka sa'ir, ya, yang telah berhasil menjebak orang-orang itu beribadah kepada selain Allah, mengajak kepada kekufuran dan kemaksiatan, apakah kita akan mengikuti orang yang masuk neraka sa'ir? Apakah pantas kita kalau sudah jelas diketahui kekeliruan dan kesalahannya, menyimpang dari bimbingan Allah dan Rasul, pokoknya kita ikut saja? Kira-kira gimana orang yang berpikir sehat? Rugi nih Ustaz. Hah? Rugi. Nah, rugi. Sudah jelas diajak ke neraka sa'ir kok. Lah enggak apa-apa. Bareng-bareng rame-rame begitu. Na'udzubillah min dalik. Lihat pula kisah Nabi Musa ya. Bagaimana Nabi Musa menghadapi Fir'aun? Ya. Apa ucapan Fir'aun kepada Musa dalam surat Al-Qasas ayat 36? Ma hadza illa sihrum muftara wa ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Kata Fir'aun dan kaumnya mengatakan, tidak lain ini adalah sihir yang dibikin-bikin oleh Musa. Ya. Wa ma sami'na bihadza, kami belum pernah mendengar ajaran seperti ini. Fi aba'in al-awwalin, yang datang dari nenek moyang kami yang awal dulu. Ya, jadi sama Nabi Musa juga menghadapi kaum yang mereka itu memiliki sikap taklid terhadap orang-orang terdahulu. Naam. Termasuk orang yang mengatakan Allah itu punya anak, yaitu Uzair, kata orang Yahudi, anak Allah. Orang Nasara mengatakan Isa putranya Allah. Ternyata juga mereka mengucapkan kalimat yang mirip dengan ucapan orang-orang terdahulu, yakni niru-niru. Lihat surat Taubah atau ayat 30. Waqalatil Yahudu Uzair ibnullah, orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Waqalatin Nasara, orang Nasara juga mengatakan Al-Masih ibnullah, Al-Masih Isa itu putranya Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Itu adalah ucapan-ucapan dari mulut mereka. Yudahi'un, yang mereka itu meniru-niru. Ya, mirip, melakukan ucapan yang mirip dengan ucapan orang-orang kafir sebelumnya. Ya, At-Taubah ayat 30. Sehingga para pendengar sekalian, barakallahu fikum, apa yang dikatakan oleh mu'alif tadi, bahwa fahuwa al-qa'idatul kubra li jami'il kuffari awwalihim wa akhirihim. taklid merupakan kaidah terbesar yang dimiliki seluruh orang kafir, yang pertama dan yang terakhirnya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika berdakwah mengenalkan Islam yang datang ini, ternyata juga mereka ketika diajak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, bedakan antara taklid dan ittiba. Kalau taklid, mengikuti seorang yang jelas orang tersebut tidak di atas hujjah, atau mengikuti seorang yang tidak pantas untuk dijadikan contoh. Beda halnya dengan ittiba. Beda ya. Ittiba itu mengikuti, tetapi mengikuti kepada orang yang pantas untuk dijadikan teladan. Makanya disebutkan oleh Allah Ta'ala, mengikuti dalam kebaikan itu namanya ittiba atau iqtida. Kisah Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Kata Yusuf alaihi salam, wattaba'tu, dan aku mengikuti, millata abai, ajaran bapak-bapakku, Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub, yaitu Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai', tidak pantas bagi kami menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, perhatikan di sini. Nabi Yusuf juga mengikuti ajaran nenek moyangnya. Tapi kan nenek moyangnya Ibrahim namanya. Ibrahim. Siapa lagi? Ishaq. Ya'qub. Ya'qub. Bertauhid. Nah, sekarang, jadi kalau taklid sudah bisa kita simpulkan, mengikuti suatu ajaran dari seseorang yang orang itu tidak pantas untuk diikuti. Apalagi mengikuti ajaran syaitan. Apa syaitan? Boleh diikuti? Tidak boleh. Tidak boleh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum adubu mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan musuh yang nyata. Nah, kalau mencontoh mengikuti orang yang baik di atas tauhid, di atas ilmu, namanya ittiba. Kalau taklid berarti lawannya. Dan semoga Allah Ta'ala mudahkan bagi kita untuk ittiba, mengikuti kebaikan orang-orang yang Allah telah berikan kepada mereka, sehingga kita bisa berjalan di atas siratal mustaqim. Kelihatannya waktu sudah habis, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya, waktu sudah habis. Insyaallah sampai pada ucapan beliau, taklid itu merupakan kaidah terbesar yang dimiliki oleh orang kafir awal, yang pertama, dan orang kafir yang terakhir. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.